إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله Semoga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluarnya kita dari rahim ibu kita, keberadaan kita di permukaan bumi alam semesta, semenjak hari itulah sampai terus kita menuju kepada kehidupan kita, mendekat kepada ajal kematian kita, takkan kita pernah lepas dari yang namanya ujian atau fitnah. Itulah janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya keberadaan kita di permukaan bumi tak lain dan tak bukan kecuali adalah untuk ujian dan fitnah. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian serta kehidupan agar supaya memfitnah kalian, menguji kalian, mengetes kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Fitnah bukan cuma untuk kita, bukan untuk pribadi kita, bahkan ini berlaku untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang, yang dahulu, yang akan datang. Setiap hamba pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Berdasarkan ayat yang barusan kita baca bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku untuk umat yang terdahulu, umat yang sekarang yang kita berada padanya, umat yang akan datang, seluruhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya difitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara orang tersebut yang jujur keimanannya dari orang-orang yang jujur, dari orang-orang yang dusta akan keimanannya. Ibadah Allah, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya bahwa fitnah tersebut, fitnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai ujian kepada umat manusia, tidak seluruhnya pahit. Tidak seluruhnya berasal dari sesuatu yang kita benci. Bahkan terkadang tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang menggembirakan hati, justru itu juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Kebaikan dan keburukan seluruhnya adalah fitnah bagi umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya kematian, dan kami jadikan kepada kalian kebaikan dan juga keburukan sebagai bentuk ujian, dan kepada kamilah, kata Allah Subhanahu wa Taala, kalian akan dikembalikan. Mungkin kalau ujiannya berbentuk keburukan, setiap orang bisa untuk menepisnya. Hanya saja terkadang tanpa disadari ternyata kebaikan juga bisa berubah menjadi fitnah, waliyadz billah. Oleh karena itu waspada, oleh karena itu hati-hati. Tidak setiap kebaikan datang kepada kita menggembirakan hati. Tidak setiap kesenangan yang datang kepada kita menjadikan kita adalah terlena. Namun tetap waspada. Kebaikan adalah fitnah, sebagaimana juga keburukan adalah fitnah. Serta perlu kita ketahui bahwasanya fitnah yang beraneka ragam jenis dan macamnya, terkadang datang juga dengan silih berganti. Setiap harinya, setiap saatnya datang satu persatu ingin mencari siapa mangsa fitnah tersebut. Terkadang fitnah tersebut berupa kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa Taala, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka, yakni orang-orang kafir, sampai tidak terjadi lagi fitnah, tidak terjadi lagi kesyirikan, tidak terjadi lagi kekufuran, dan jadilah agama hanya Allah Subhanahu wa Taala pemiliknya. Kesyirikan bisa jadi fitnah. Terkadang juga fitnah dari Allah Subhanahu wa Taala bisa berupa kebid'ahan. Datang dari mukaddimah sahih Muslim dari tabi'i kabir Jalil Muhammad bin Sirin, kata dia, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'u fitnah qalu tammurana rijalakum fayundaru ila ahli sunnah fa yu'khadhu hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, dahulunya yang para sahabat tidak menanyakan tentang mana perawi kalian, siapa yang berkata hadis tersebut dari kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika terjadi fitnah, ketika terjadi bid'ah, ketika terjadi fitnah bid'ah, ini ahlul bid'ah, ini ahlul sunnah, akhirnya orang mulai bertanya, siapa rijal kalian, siapa perawi kalian berkata hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika ditemuk ternyata hadis tersebut datang dari jalur ahlul sunnah, diambillah hadisnya. Namun ketika datang dari jalur ahlul bid'ah, mereka tidak mengambil hadis tersebut. Dari asal yang indah ini memenerangkan kepada kita bahwasannya dimaksud dengan fitnah dari ucapan Muhammad bin Sirin adalah kebid'ahan. Sebagaimana kesyirikan adalah fitnah, demikian juga kebid'ahan adalah fitnah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, yang kita katakan tadi depan bahwasannya kalau kesyirikan dan kebid'ahan dijadikan fitnah, mungkin kaum muslimin bisa memilah-milihnya. Mungkin ahlu sunnah bisa menilainya dengan pondasi ilmu yang ada pada diri mereka. Namun ternyata fitnah tersebut juga bisa berupa kebaikan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita gembirakan ada di sekitaran kita juga bisa berupa fitnah. Di antara fitnah tersebut adalah harta. Siapa di antara kita yang tidak butuh dengan harta? Siapa di antara kita yang tidak cinta dengan harta? Wah, itu juga adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa Taala. Datang hadis dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah, dan fitnah bagi umat ini adalah harta. Harta adalah fitnah. Berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan, sesuatu yang kita kejar-kejar dan kita cari, ternyata itu adalah fitnah. Terkadang fitnah juga bisa berupa dalam keluarga. Seseorang ada samping kita, dekat kita, serumah dengan kita, maka mungkin makan bersama kita, tidur bersama kita, juga bisa berupa fitnah. Datang hadis dari Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, tukaffiruhu shalah wa tukaffiruhu shadaqah wa tukaffiruhu siyam wa tukaffiruhu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fitnah seseorang bisa saja ada pada keluarganya dia, harta dia, anak keturunan dia, tetangga dia, yang mana bisa menebus fitnah tersebut. Kafarah akan fitnah tersebut adalah sholat, puasa, sedekah memerintahkan kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran. Ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kita anggap itu adalah menggembirakan hati kita juga bisa merupakan fitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memberikan wanti-wanti kepada kita. Dua poin yang terakhir merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggalkan di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Wal iyadz billah. Fitnah yang lain juga yang sangat kita inginkan, yang kita anggap adalah menggembirakan dan menyenangkan hati kita, adalah dunia yang kita butuh dengan dunia, adalah istri yang kita juga butuh dengan istri. Padahal itu adalah sesuatu yang telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwal fitnati bani Israel kanat fin nisa." Tetapi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dunia adalah manis nan hijau, manis dicicipi, hijau elok dipandang mata. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dunia kalian, kemudian Allah memperhatikan apa yang kalian perbuat dengan dunia kalian. Setelah Allah anugerahkan kepada kalian dunia, Allah akan menilai, Allah akan menghisab, Allah akan menghitung apa yang kalian perbuat dengan dunia kalian. Oleh karena itu waspadalah kalian dari dunia, waspadalah kalian dari wanita, karena sungguh fitnah yang paling pertama kali menimpa kaum Bani Israel adalah fitnah wanita. Inilah bagian daripada fitnah yang kita tahan dan mengatakan bahwasanya karena fitnah tersebut bisa jadi sesuatu yang kita senangi, bisa sesuatu yang kita gembirakan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, bahkan fitnah juga ada seseorang yang mungkin kita jadikan dia sebagai teman, sahabat, bahkan bisa jadi saudara. Antara satu saudara yang lainnya, antara itu tanda atau saudara seagama, juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Fitnah bagi kaum muslimin, fitnah bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi diri dia fitnah. Kata Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan kalian akan sebagian yang lain sebagai fitnah, itu bagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mau bersabar akan hal tersebut, dan Rabb kalian sangat mengetahui, Maha mengetahui bahwasanya siapa yang pantas untuk difitnah. Ibadallah, sila jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah kita kemukakan di depan, demi Allah, bahwasanya terkadang kita selamat dari satu fitnah, namun belum tentu selamat dari fitnah yang lainnya. Setelah kita kemukakan di depan bahwasanya fitnah datang beraneka ragam, mungkin kita selamat dari fitnah kesyirikan, belum tentu kita selamat dari fitnah kebidaan. Taruhlah kita selamat dari kesyirikan dan kebidaan, namun belum tentu kita selamat dari fitnah keluarga. Istri kita fitnah, anak kita fitnah, harta kita fitnah, saudara-saudara yang ada di samping kita fitnah. Sekarang kalau kita selamat dari satu fitnah, belum tentu selamat dari fitnah yang lainnya. Apalagi fakta dan realita mengatakan bahwasanya terkadang satu fitnah belum berakhir fitnah tersebut, datang fitnah yang berikutnya. Fitnah kebidaan, fitnah dakwah, fitnah dengan saudara, datang silih berganti. Dan demikianlah kehidupan ini, terus sampai kita menjatuh, menggapai ajar dan kematian kita, terus silih berganti datang fitnah demi fitnah. Namun yang penting untuk diketahui di sini adalah bahwa apa gerangan kiat-kiat dari Al-Qur'anul Karim serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membimbing seorang muslim, yang membimbing seorang ahlu sunnah untuk bisa selamat dari fitnah seluruhnya yang Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita di sesi pertama. Inilah penting untuk kita ketahui, kira-kira kiat-kiat apa? Jalan apa? Jangan keluar dan solusi seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa selamat dari fitnah. Kiat pertama datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selamat dari fitnah adalah untuk tidak mendekat kepada fitnah tersebut. Jauhkan diri kita dari fitnah. Karena barang siapa yang bermain dengan air, dia akan basah. Barang siapa yang bermain dengan api, dia akan terbakar. Barang siapa yang mendekat kepada fitnah, dialah yang terfitnah. Oleh karena itu, kiat yang paling pertama kali adalah jangan mendekat ke pintu-pintu fitnah. Jangan tempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada fitnah. Datang hadis dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Al-hadis. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Mafhum dari hadis ini bahwasanya orang yang datang mendekat kepada fitnah, keberuntungan jauh dari dia. Bahkan kecelakaanlah lebih dekat kepada dia. Oleh karena ketika kita mendengar ada satu fitnah ada, menjauh dari tempat tersebut. Jangan dekati tempat tersebut. Hindarkan diri kita dari tempat-tempat yang mungkin saja itu adalah sumber fitnah. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man sami'a bil dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal, maka jauhkanlah diri engkau dari Dajjal. Karena Dajjal adalah sumber fitnah. Apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Menjauh dari Dajjal sebagaimana juga menjauh dari fitnah. Tidak datang ke tempat-tempat yang mendatangkan fitnah. Kiat yang berikutnya adalah untuk tetap berdiam diri kemudian tidak sibuk dengan fitnah. Jangan coba-coba untuk mendengar fitnah, mendekat ke tempat fitnah, menelusuri tentang fitnah, karena hal itu merupakan sumber seseorang itu bisa saja terfitnah. Datang hadis dari Mudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Satakunu fitanun." Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Faman tasharrafa laha tastashrifhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, akan terjadi fitnah dan fitnah. Nabi Musa menyebutkan dengan lafaz bajmu, fitnah dan fitnah akan terjadi. Orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri masih lebih bagus daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari. Mendekat kepada fitnah, mendingan duduk, diam. Jangan mendekat kepada fitnah. Barang siapa yang mendekat kepada fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatasyriku, fitnah tersebut akan merenggut dia. Aku menjadikan dia sebagai korbannya. Oleh karena ketika terjadi fitnah, duduk, diam. Mendiamkan diri, tidak datang kepada sumber fitnah tersebut. Namun dua kiat pertama ini bukan berarti kita tidak mencari tahu tentang apa itu fitnah, mempelajari fitnah, karena fitnah butuh dipelajari. Kalau tidak, kita pun bisa mati sebagai korban dari fitnah. Namun mempelajari fitnah dari dua hadis di depan, dari dua kiat di depan, bukan caranya adalah datang kepada sumber fitnah tersebut. Mempelajari fitnah datang kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bisa melindungi diri kita dari fitnah. Datang kepada para ulama. Datang hadis dari Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari. Kata dia, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr maqafata ayudrikani." Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dahulunya umat manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, bukan untuk mengamalkannya, bukan untuk mempraktekannya. Namun kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, aku khawatir untuk terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Terjadi fitnah pasti. Namun caranya adalah bukan datang kepada sumber fitnah tersebut, datang kepada ahlul ilmi mencari tahu tentang bagaimana solusi untuk keluar dari fitnah tersebut. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang lainnya adalah untuk selamat dari fitnah selalu. Ini adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Ini bukan wasiat yang main-main. Ini adalah wasiat untuk bisa selamat dari fitnah, baik di zaman dahulu, sekarang ataupun yang akan datang. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Dari ayat ini menanyakan kepada kita bahwasanya solusi untuk keluar dari pertikaian, perselisihan, perbedaan pendapat dari fitnah adalah kembali kepada Allah dan di kitabullah. Kembali kepada Rasulullah semasa beliau hidup. Dan ketika beliau sudah meninggal, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. untuk kita selamat dari fitnah adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, kembali kepada Kitabullah, kembali juga kepada Rasulullah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang berikutnya adalah pondasikan diri kita dengan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan seseorang dengan ketakwaan tersebut pembeda, bisa membedakan antara yang hitam dari yang putih, bisa membedakan antara al-haq dari kebatilan dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kepada kalian pembeda. Fitnah ibaratnya seorang berjalan di tengah kegelapan malam, kemudian tidak mengetahui ke manakah arah dia berjalan. Di mana kaki dia, dia tempatkan untuk memijak. Ya, dia tidak tahu di mana arah dia. Namun dengan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa mengetahui ke mana dia melangkah, di mana kaki dia dia letakkan. Kiat berikutnya juga yang sangat ampuh adalah ketika terjadi fitnah, menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujian datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fitnah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui juga bahwasanya solusi dan jalan keluarnya juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika terjadi fitnah, sibukkan diri kita dengan beribadah, sibukkan diri kita dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika fitnah melanda. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita illailil mudhlim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersegeralah untuk beramal, jangan tunda-tunda sebelum datangnya fitnah." Yang ketika datang fitnah tersebut ibaratnya seperti kegelapan malam. Seseorang tak tahu di mana dia melangkah, ke arah mana dia menuju. Nah, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah atau sebelum bahkan terjadi fitnah, perbanyak dan bersegera untuk beramal. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, kata beliau, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratun ilayya." Beribadah di ketika haraj, ketika kerusuhan, ketika terjadi pembunuhan, ketika terjadi kerusuhan, kericuhan, fitnah di mana-mana, kemudian seseorang tersebut berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibadah terbaik. Beribadah ketika terjadi fitnah ibaratnya seperti hijrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hijrah menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itu adalah jalan keselamatan. Intinya beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah adalah sumber keselamatan dan kiat-kiat dari selamat dari fitnah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah terdahulu disebutkan bahwasanya fitnah atau ujian datang silih berganti dengan macam ragam fitnah yang datang melanda. Fitnah yang satu, datang muncul fitnah yang kedua, belum berakhir fitnah tersebut datang lagi muncul fitnah yang berikutnya. Bahkan janji dari Allah Tabaraka wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan menjadikan fitnah bagi orang-orang munafik terkadang satu tahun satu atau dua kali. Kata Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Qur'anul Karim tepatnya pada surat At-Taubah, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun." Apakah mereka tidak menyadari? Apakah mereka tidak mengetahui ini orang-orang munafik bahwa mereka yang difitnah oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam satu tahun terkadang satu atau dua kali? Maka bisa jadi lebih. Itu yang kita rasakan dan ini adalah fakta dan realita. Terkadang belum selesai dari satu fitnah yang datang melanda satu orang, muncul fitnah yang berikutnya dengan aneka ragam fitnah tersebut. Setelah apa yang kita temukan di depan tentang kiat-kiat untuk selamat dari fitnah, ada dua kiat berikutnya yang terakhir sebelum kita akhiri khutbah Jumat kita pada sesi kali ini. Di antaranya adalah kiat untuk selamat dari fitnah selalu memiliki hubungan dengan para ulama ahlul ilmi yang memiliki firasat Yang terkadang sebagian orang tidak menyadari bahwasanya itu adalah fitnah, namun para ulama lebih dahulu mengetahui bahkan sebelum fitnah tersebut terjadi. Datang kata yang indah dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'i jalil. Dia mengatakan bahwasanya al-ulama ya'rifuna al-fitna inda iqbaliha wal juhal ya'rifuna al-fitna inda idbariha. Kalam yang sedih, ucapan yang sesuai dengan dalil. Yang artinya adalah bahwasanya para ulama mengetahui itu adalah fitnah bahkan baru munculnya, baru datang di sudah mencium. Namun orang-orang jahil nanti dia mengatakan bahwasanya itu adalah fitnah ketika sudah berakhir, sudah selesai, baru disadari ternyata kemarin fitnah. Dekat dengan para ulama, meminta akan bimbingan mereka, bahkan sebelum fitnah terjadi mereka sudah mewanti-wanti, waspada, hati-hati. Cium gelagat-gelagat fitnah dari sini, jangan mendekat ke fitnah tersebut. Kesimpulannya bahwasanya mendekat kepada para ulama adalah keselamatan dari fitnah. Kita terakhir bagi kita jaga sebagai penutup. Untuk selamat dari fitnah adalah menggantungkan hati kita, diri kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa, selalu merendah diri kepada-Nya. Kembali meminta pencerahan, bimbingan, jalan keluar, solusi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari fitnah. Dari riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa dengan doa seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma jannibna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jauhkanlah kami dari fitnah, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Terkadang juga boleh berdoa dari Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradna fitnatan biqaumin faghbidni ilaika wa ana ghairu maftun. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah aku minta kepada Engkau untuk melakukan amalan kebaikan, menjauhkan diri dari amalan perbuatan kejelekan, untuk mencintai orang-orang miskin, dan apabila Engkau ingin memfitnah sekelompok kaum, maka wafatkanlah aku kepada Engkau dalam keadaan aku tidak terfitnah. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa selamat dari fitnah. Nas'alullah ayyaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.